Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad. Kitab yang membahas tentang permasalahan adab atau akhlak seorang muslim yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang dikumpulkan bab-babnya, diambil hadis pendalilannya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga asar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas terakhir tentang kafaratul marid, bab yang berkaitan dengan kafarah al-marid, penghapus dosa bagi orang yang sakit. Bahasanya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit, maka penyakit tersebut atau musibah yang sedang dialami itu akan menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa baginya. Maka ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin, sehingga ketika dia ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan rasa sakit, hendaknya dia ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga al-marad, penyakit atau musibah tersebut bisa menjadi kafarah, penghapus dosa bagi kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Dan telah kita ambil dua bab, dua hadis dari bab ini, yaitu yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan yang kedua asar dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, yang beliau menjelaskan tentang permisalan suatu penyakit yang ditimpa dengannya seorang mukmin dan orang kafir. Sungguh perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya, karena seorang mukmin ketika dia ditimpa dengan suatu penyakit itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa baginya, dan yang kedua dia bisa introspeksi diri, bisa mengoreksi dirinya dan bisa membuka jalan baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keadaannya siapa? Orang fajir, orang fasik, ketika dia ditimpa dengan suatu penyakit, maka ini permisalannya adalah seperti seekor al-ba'ir, seekor unta yang diikat oleh pemiliknya, kemudian dilepaskan kembali. Dia tidak paham, dia tidak tahu apa tujuannya dia diikat dan apa faedahnya dia dilepaskan dari ikatannya. Demikian pula orang yang fajir, orang yang fasik, dia tidak mengerti, tidak paham apa tujuan yang bisa didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala menimpakan untuk dirinya suatu penyakit, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan baginya. Ini dua hadis yang telah kita ambil. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ketiga dari bab ini, yaitu hadis yang ke-494. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqa Allah azza wa jalla wa ma 'alaihi khathiah. Berkata al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, hadis yang ketiga yaitu dari Anabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah, la yazal, ay terus menerus, mustamirrah wa madiyah, ay terus menerus atau senantiasa, selalu, al-bala, ay ujian atau cobaan. Dan tentunya ujian di sini adalah bersifat umum, baik itu sebuah penyakit, baik itu sebuah musibah, naam, cobaan, bil mu'mini wal mu'minah, yang menimpa kepada seorang mukmin, baik laki-laki maupun seorang mukmin perempuan, naam, yang mana ujian dan cobaan tersebut bersifat naam mustamirrah, terus menerus. Dan tentunya ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana faedah-faedah yang telah kita ambil pada pelajaran sebelumnya, bahwasanya musibah demi musibah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang dihadapi oleh seorang mukmin ketika dia hidup di dunia ini, itu tidak lain mengandung sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tadi ujian tersebut sebagai kafarah, cobaan tadi dan penyakit tadi adalah sebagai penghapus dosa dari perbuatan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Naam, sehingga ujian dan cobaan tersebut bukanlah suatu azab, bukanlah suatu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin ketika ditimpa dengan hal-hal tersebut, janganlah dia mengeluh, janganlah dia naam berkeluh kesah, tapi yang pertama dan utama hendaknya dia bersabar dan bersabar. Kemudian yang kedua, dia juga harus ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-bala, naam, itu sifatnya la yazal mustamirrah, ujian silih berganti, naam, cobaan satu dengan yang lainnya terus menerus datang. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ad-dunya sijunul mu'min, dunia ini adalah penjaranya bagi seorang mukmin, tempat dia diuji, tempat dia ditimpa dengan berbagai macam cobaan. Keimanannya diuji, apakah keimanannya jujur, betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujian demi ujian yang dia rasakan, penyakit dan cobaan yang dia derita ketika di dunia ini, jangan sampai terlewatkan begitu saja, akan tapi hendaknya dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar sehingga membuahkan kafarah sebagai penghapus dosa bagi kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Jangan sampai ujian dan cobaan tersebut naam menjadikan dirinya lalai, menjadikan dirinya keluar dari naam istiqamah, keluar dari jalan sunnah, sehingga dia tidak ubahnya seperti apa orang fajir tadi. Dia tidak tahu tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepadanya. Dia tidak faham mengapa dia diberikan rasa sakit, mengapa dia diuji dengan naam kekurangan atau diuji dengan cobaan yang berat. Maka hendaknya seorang mukmin mengetahui dari tujuan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari adanya ujian dan cobaan, sehingga hakikat dari ujian dan cobaan tersebut adalah sebuah nikmah, adalah sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fi jasadihi wa ahlihi wa malihi, yang mana ujian tersebut selalu datang dan terus-menerus ada pada setiap mukmin laki-laki dan perempuan, yang mana itu menimpa jasadnya, menimpa tubuhnya, naam, terkadang berbentuk suatu penyakit, wa ahlih, dan keluarganya. Terkadang salah satu dari anggota keluarganya tertimpa musibah, entah itu suaminya atau istrinya, naam, atau salah satu dari karib kerabatnya, wa malih, atau harta bendanya, mungkin ada yang dicuri, ada yang dirampok, ada yang dibegal, ada yang diambil dengan paksa. Itu semua adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirinya, dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, wa waladih, dan juga terkadang ujian tersebut datang dari anaknya. Anaknya kadang tidak mau nurut kepada orang tuanya, anaknya kadang melawan kepada kedua orang tuanya, sehingga ujian tersebut bermacam-macam bentuknya dan bermacam-macam dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari masing-masing hamba, tidak sama satu dengan yang lainnya, akan tapi semuanya memiliki tujuan yang sama. Apa tujuan yang sama tersebut? Qala hatta yalqallaha azza wajal wa ma alaihi khathiah. Sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wa ma alaihi khathiah, dan dalam keadaan dia tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Dalam artian dosa dan kesalahan yang selama ini dia telah lakukan itulah diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selama ini dia ditimpa dengan satu musibah, dia bersabar dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa dengan ujian yang lain, dia juga tidak berkeluh kesah, tidak naam kemudian marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus bersabar sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni lagi kesalahannya, Allah berikan maghfirah kepadanya, sehingga falaisal bala alladhi yakuna kafaratun lah albala alladhi yusibul insanu fahasab. Sehingga ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana itu merupakan kafarah, penghapus dosa bagi dirinya, itu tidak hanya sekedar apa yang menimpa kepada seseorang itu sendiri. Naam, terkadang di sana, naam bal fi hadhil asya'i kulliha, semuanya bisa berbentuk pada perkara-perkara ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terkadang ujian pada tubuhnya, jasadnya, terkadang pada anggota keluarganya, sehingga dia harus bersabar. Apapun beratnya terus ujian tersebut. Wa malih, terkadang harta bendanya yang telah dia kumpulkan, yang telah dia cari dengan cara yang halal, naam akan tapi ternyata lepas dari genggamannya. Demikian pula anak-anaknya yang telah dia besarkan dari kecil, dia rawat dengan sebaik-baiknya. Ketika besar berubah menjadi ujian bagi dirinya, maka hendaknya itu dia harus hadapi itu semua dengan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hatta yalqallaha azza wa jal wa ma alaihi khathiah, dan semuanya memiliki tujuan yang sama, dan tentunya ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin, yang dia bisa memahami permasalahan ini, yang dia bisa mengetahui apa hikmah yang besar di balik itu semua, yaitu supaya dia ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tentunya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma alaihi khathiah, dalam keadaan dirinya itu bersih dari dosa dan kesalahan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan dan rahmat serta kasih sayang kepada dirinya. Ini 6 faedah yang selanjutnya, keutamaan yang berikutnya dari adanya musibah, dari adanya ujian, dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh mualif rahimahullahu taala di dalam babnya kafaratul marid, bahwasanya suatu penyakit ini lebih khusus dan secara umum adalah ujian, dan cobaan itu bisa menjadi kafarah. Nah, kemudian kita ambil penjelasan asy-syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, wa hadzal haditsul qasir fihi busyra karimah li kulli mu'minin wa mu'minah. Dan hadis yang pendek ini, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala, padanya terdapat busyra karimah, kabar gembira yang mulia, li kulli mu'minin wa mu'minah, bagi setiap mukmin baik laki-laki maupun yang perempuan. Apa kabar gembira tersebut? Wahia annal marad kafaratun lidzunubil mu'mini wal mu'minah. Bahwasanya suatu penyakit yang diderita oleh seorang hamba itu bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penghapus dosa, bisa menjadi pelebur kesalahan. Lidzunubil mu'mini wal mu'minah, bagi dosa-dosa seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Wa kullama ishtaddal maradu bihima azuma ajruhuma, dan ketika semakin besar, semakin berat penyakit yang diderita oleh seorang mukmin tadi, baik mukmin laki-laki maupun perempuan, rasa sakit yang diderita oleh tubuhnya semakin berat, semakin hari semakin parah. Naam, dia terus merasakan adanya penyakit tersebut di dalam tubuhnya. Naam, semakin hari bertambah parah. Azuma ajruhuma, maka ketika itulah pahala yang akan didapatkan oleh keduanya, ay ajrul mu'min wal mu'minah, seorang mukmin laki-laki dan perempuan tadi, itu semakin a'zam, semakin besar, semakin agung ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga itu bukanlah merupakan apa? Bukan merupakan azab, bukan merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji dengan rasa sakit sehingga dia bisa sadar, bisa introspeksi diri, kemudian ketika dia istihsabul ajr, dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang semakin besar. Karena kaidahnya sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama dan juga diambil dari hadis-hadis atau dalil-dalil yang ada, al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika dia ditimpa dengan penyakit, dia mau bersabar, dia mau ihtisabul ajr, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana yang disebutkan pula di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, inna ajraki ala qadri nasabiki, sesungguhnya kadar besarnya pahala yang kau akan dapatkan, ganjaran yang paling besar yang kau akan dapatkan, ala qadri nasabik, itu sesuai dengan kadar lelah dan letihmu. Semakin kau lelah melakukan ketaatan, semakin kau capek melakukan ibadah, semakin kau melakukan lelah dan letih di dalam bersabar menghadapi ujian dan cobaan, semakin besar pula pahala dan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Qala walidha tajidu ba'dal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam ishtadda bihimul bala'u ala ikhtilafi anwa'ihi fasabaru. Maka oleh karena ini semua, tajidu ba'dal anbiya, engkau akan mendapati sebagian mereka para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, ishtadda bihimul bala, di antara mereka ada yang sangat berat ujian yang mereka rasakan, cobaan yang mereka dapatkan, ala ikhtilafi anwa'i, sesuai dengan enam macam-macam jenisnya. Sebagian nabi, sebagian rasul, sebagian mana yang mungkin sering kita dengar kisah-kisah mereka, ada yang diuji dengan ujian ini, ada yang diuji dengan ujian itu, fasabaru, dan mereka semua bersabar. Entah itu ujian datang dari keluarganya, ujian datang dari anaknya, atau bahkan ujian dan cobaan tersebut datang dari kaumnya yang mereka dakwai untuk masuk ke dalam agama Allah. Mereka menentang, mereka menyakiti, bahkan ingin membunuh nabi dan rasul tersebut. Tentu ini adalah ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat. Akan tapi itu semua mereka hadapi dengan kesabaran, mereka hadapi dengan ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar ujian yang mereka dapatkan, semakin besar pula pahala yang akan mereka raih dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min ashaddihim ibtila'an bil marad Ayyub alaihi salam, dan disebutkan contohnya di sini oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, min ashaddihim ibtila'an, di antara mereka para nabi yang paling berat ujiannya yang diuji dengan penyakit itu adalah siapa? Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Ishtadda bihil maradu aktsaru mimma ishtadda biwairi, yang mana beliau Nabi Ayyub alaihi salam sungguh telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah penyakit, yang mana penyakit tersebut lebih berat dan lebih parah daripada apa yang telah dirasakan oleh selain beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan apa? Anak beliau enam juga meninggalkan beliau, demikian pula harta beliau habis dan juga orang-orang menjauh darinya. Penyakit tersebut semakin hari semakin bertambah parah. Tsumma asabahullahu azza wa jalla thawaban ajilan wa thawaban ajilan, kemudian karena penyakit tersebut meskipun sangat berat, meskipun sangat parah, dihadapi oleh beliau alaihi salatu wassalam dengan kesabaran dan juga ihtisabul ajr. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada beliau dengan dua pahala. Thawaban ajilan, naam, pahala yang ditunda. Nanti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahala yang ajilan yang disegerakan di dunia. Wa thawaban ajilan, dan pahala yang kedua yang Allah akan berikan nanti kelak pada hari kiamat. Pahala yang disegerakan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ayyub itu adalah a'adallahu ilaihi shihhatah wa a'ada ilaihi malahu alladhi dhahaba wa waladahu alladhi namatu wa zawjatah a'adahumullahu jami'an fil hayati dunya wa mithlahum ma'ahum. Di antara bentuk pahala yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam atas ujian yang telah berhasil beliau lalui, cobaan penyakit yang telah berhasil beliau alami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepada beliau kesehatan yang sebelumnya beliau rasakan. Beliau sudah disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakitnya yang berat. Beliau kembali menjadi sehat walafiah. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan hartanya yang sebelumnya telah hilang. Wa waladahu alladzina matu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengembalikan anak-anaknya yang sebelumnya meninggal dunia. Wa zaujatah, dan juga Allah mengembalikan istrinya. A'adahumallahu jami'an fil hayatid dunya, Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mereka semua naam di kehidupan dunia ini. Wa mithlahum ma'ahum, dan yang semisal dengan mereka bersama mereka. Untuk siapa? Untuk beliau Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Wa hadza thawabun ajilun, dan ini adalah pahala yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau yang Allah berikan langsung kepadanya ketika di dunia. Ma maddakhara lahu minal manzilatil ulya rafi'ah yaumal qiyamah, dan tentunya juga disertai dengan apa yang Allah simpan baginya, bagi beliau alaihi salatu wassalam, dari kedudukan yang tinggi nanti pada hari kiamat kelak. Naam, sebagaimana telah disebutkan kisah beliau di dalam surat Shadiq dan surat yang lain yang bisa dilihat di sana, dan juga tafsir yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang kisah beliau Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, ujian dan dakwah beliau, dan juga apa yang telah beliau lakukan di dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut, sehingga kita bisa mencontoh beliau di dalam menghadapi ujian dan cobaan di dalam penuh kesabaran dan juga ihtisabul ajr. Qala wa qad tsabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh telah sabit, telah sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari haditsnya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsalu fal amsal, bahwasanya manusia yang paling berat ujiannya, yang paling besar cobaannya, itu adalah mereka para nabi, tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal lagi dengan mereka, ay minal mu'minin, ay dari kalangan para mu'minin, ay orang-orang yang beriman. Ketika mereka berusaha mencontoh para nabi dan rasul, mengikuti jejak mereka, tentu ujian yang didapatkan akan semakin besar. Baik itu ujian di dalam berdakwah, ujian di dalam mengamalkan sunnah, ujian di dalam mengamalkan Al-Quran, ujian di dalam menjalani kehidupan, itu semua pasti akan didapatkan oleh masing-masing kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan. Tinggal bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Jangan sampai kita lalui ujian tersebut dan cobaan tadi dengan sia-sia. Kita jadikan ujian tersebut sebagai nikmat. Kita jadikan cobaan tersebut sebagai sebuah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua hakikatnya adalah sebuah kafarah, penghapus bagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah